Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 617. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian. Lanjutan dari sebelumnya. Adalah Rasulullah SAW mengikat batu atas perutnya. Sekali dari karena lapar dan sekali karena beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang diperolehnya. Dan tidak menolak makanan halal. Kalau beliau memperoleh tamar tanpa roti, beliau makan. Kalau beliau memperoleh makanan panggang, beliau makan. Kalau beliau memperoleh roti gandum atau syair, beliau makan. Kalau beliau memperoleh makanan manis atau air madu, beliau makan. Kalau beliau memperoleh susu tanpa roti, beliau mencukupkan dengan yang demikian. Dan kalau beliau memperoleh buah semangka atau buah kurma yang belum kering, beliau makan. Beliau tidak makan dengan duduk, bersandar, dan tidak atas meja. Sapu tangannya ialah kedua telapak kakinya, maksudnya habis makan, tangan itu disapu pada telapak kaki. Itulah sapu tangannya. Beliau tidak kenyang dari roti gandum 3 hari berturut-turut. Sehingga beliau menemui Allah Ta'ala. Wafat. Karena mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, tidak karena kemiskinan dan tidak karena kegigiran. Beliau berkenan hadir pada walimah perkawinan. Beliau mengunjungi orang-orang sakit dan menghadiri pada jenazah-jenazah. Beliau berjalan sendirian di antara musuh-musuhnya tanpa pengawal. Beliau manusia yang paling merendahkan diri tawaduk dan paling tenang dengan tidak menyombong. Paling bijak berbicara. Beliau tidak terganggu oleh suatu pun dari urusan dunia. Beliau memakai apa yang diperolehnya. Sekali beliau memakai baju kurung besar atau samlah. Sekali beliau memakai baju kurung bikinan Yaman. Dan sekali jubah bulu. Apa yang beliau peroleh dari pakaian mubah atau pakaian yang boleh dipakainya. Cincin beliau perak. Dipakainya pada jari manis yang kanan dan yang kiri. Diikuti di belakang dalam perjalanan oleh hambanya atau oleh orang lain. Beliau berkendaraan apa yang mungkin. Sekali kuda, sekali unta, sekali bahal berwarna kelabu, sekali keledai, dan sekali berjalan kaki telanjang, tanpa kain selendang, tanpa serban, dan tanpa biji. Beliau mengunjungi orang-orang sakit sampai ke bagian kota Madinah yang terjauh. Beliau suka kepada bau-bauan dan tidak menyukai bau yang kurang baik. Beliau duduk bersama orang-orang miskin dan makan bersama-sama orang-orang miskin. Beliau memuliakan orang-orang yang mempunyai akhlak utama. Dan beliau berjinak-jinakan hati dengan kaum bangsawan, dengan berbuat baik kepada mereka. Beliau menyambung silaturahim tanpa berlebihan orang yang lebih utama dari mereka. Beliau tiada membekot seseorang, maksudnya bermasam muka dan tiada bercakap-cakap. Beliau menerima halangan dari orang yang berhalangan padanya. Beliau bergurau dan tidak mengatakan kecuali yang benar. Beliau ketawa tanpa terbahak-bahak. Beliau melihat permainan yang mubah. Tiada beliau menantangnya. Beliau berlomba-lomba dengan keluarganya. Orang meninggikan suara kepada beliau, maka beliau sabar. Beliau mempunyai unta yang bersusu banyak dan kambing. Beliau minum bersama keluarganya dari susunya. Beliau mempunyai hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Tiada beliau meninggi dari mereka pada makanan dan pakaian. Tiada waktu beliau yang berlalu pada bukan amalan karena Allah Ta'ala atau pada perbuatan yang tidak boleh tidak demi kebaikan dirinya. Beliau keluar ke kebun-kebun sahabatnya. Beliau tiada menghina orang miskin karena kemiskinannya dan kelemahannya. Beliau tiada takut kepada raja karena kerajaannya. Beliau ajak di sini dan di situ kepada Allah, ajakan yang sama, kumpulkan baginya perjalanan hidup yang utama dan kebijaksanaan yang sempurna. Beliau itu ummi, tiada pandai membaca dan menulis. Beliau hadir di negeri yang bodoh, jahiliyah, dan padang pasir Sahara dalam kemiskinan, mengembala kambing, yatim piatu, tiada mempunyai bapa dan ibu. Maka beliau diajarkan oleh Allah Ta'ala semua akhlak yang baik, jalan yang terpuji. Berita orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Jalan kelepasan dan kemenangan di akhirat. Kegemaran dan keikhlasan di dunia. Melazimi berbuat yang wajib dan meninggalkan yang tidak perlu. Kiranya Allah menganugerahkan taufik kepada kita untuk mentaati perintahnya dan bersenang hati mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan. Sejumlah yang lain dari adab kesopanan dan akhlak budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan oleh Abul Bakhtari ialah berkata para sahabat bahwa Rasulullah SAW tiada memaki seseorang dari orang mukmin dengan suatu makian, melainkan beliau jadikan kafarat dan rahmat bagi makian itu untuk orang tersebut. Beliau tiada sekali-kali mengutuk wanita dan pelayan dengan sesuatu kutukan. Dan orang mengatakan kepada Rasulullah SAW di mana beliau dalam peperangan, "Kalaulah engkau kutuk mereka, wahai Rasulullah," maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diutus untuk rahmat, dan aku tidak diutus untuk mengutuk." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Adalah Rasulullah SAW apabila diminta mendoakan atas seseorang Muslim atau kafir secara khusus atau secara umum, niscaya beliau berpaling dari doa atas orang itu kepada doa bagi kebaikan orang itu. Beliau tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali memukul pada jalan Allah Ta'ala. Beliau tidak sekali-kali menaruh dendam dari sesuatu yang diperbuat orang kepada beliau kecuali melanggar kehormatan agama Allah. Tiada sekali-kali apa yang diminta beliau memilih di antara dua urusan, melainkan beliau pilih yang termudah. Kecuali ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim. Maka adalah beliau manusia yang amat terjauh dari yang demikian. Tiadalah datang seseorang kepadanya, baik orang merdeka atau budak laki-laki atau budak perempuan, melainkan beliau bangun berdiri untuk memenuhi hajat keperluan orang itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran, jadalah sekali-kali ia bersabda kepadaku tentang sesuatu yang tiada disukainya dengan mengatakan, 'Mengapa engkau berbuat?' Dan tiada pernah istri-istri mencaci aku kecuali terus ia bersabda, 'Biarkanlah dia.' Sesungguhnya itu adalah dengan suratan dan takdir dari Allah." Dan para sahabat itu berkata, "Rasulullah SAW tiada menghinakan suatu tempat tidur. Jikalau telah dibentangkan tikar untuknya, niscaya beliau tidur. Dan jikalau tiada dibentangkan, niscaya berbaring di atas lantai. Allah Ta'ala telah mensifatkan Rasulullah SAW sebelum beliau dibangkitkan. Dalam Taurat, pada bagian pertama atau baris pertama, yaitu firmannya, Muhammad itu Rasul Allah, hambaku yang pilihan. Tiada suka marah, tiada kasar hatinya, tiada berteriak di pasar-pasar. Ia tiada membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi ia memaafkan dan berjabat tangan. Ia dilahirkan di Makkah, berhijrah ke Tabah atau Madinah, dan kerajaan di Syam atau Syria. Ia berkain sarung di atas pinggangnya. Dia sendiri dan orang-orang yang bersama dia, para sahabatnya, itu penjaga Al-Quran dan ilmu. Ia berwudu membasuhkan anggota badannya. Begitu pula sifatnya dalam Injil. Di antara akhlaknya, ialah ia memulai salam dengan orang yang ditemuinya. Dan siapa yang bersoal jawab dengan beliau karena keperluan, niscaya beliau sabar, menyabar dengan orang itu. Sehingga beliaulah yang pergi. Dan apa yang diambil seseorang dengan tangannya, maka beliau melepaskan tangannya sebelum orang yang mengambil itu melepaskan tangannya. Apabila beliau bertemu dengan salah seorang sahabatnya, maka beliau memulai dengan berjabat tangan, bermusafahah. Kemudian beliau mengambil tangannya, lalu menjerejakkannya. Kemudian memegangnya erat-erat. Beliau tiada berdiri dan duduk kecuali dengan zikir kepada Allah. Tiada seseorang yang duduk pada tempatnya di mana beliau sedang sholat, melainkan beliau meringankan atau mencepatkan sholatnya. Dan beliau menghadapi orang itu seraya berkata, seraya bertanya, apakah engkau mempunyai keperluan? Apabila orang itu telah selesai dari keperluannya, maka Nabi SAW kembali lagi kepada sholatnya. Adalah kebanyakan duduknya, beliau menegakkan kedua betisnya dan memegang dengan kedua tangan di atas kedua betis itu, menyerupai kain yang mengikatkan. Tiada dikenal tempat duduknya dari tempat duduk sahabat-sahabatnya, karena di mana saja ada tempat duduk terluang, terus beliau duduk di situ. Tiada pernah sekali-kali beliau memanjangkan kedua kakinya di antara para sahabatnya, sehingga tiadalah menyempitkan dengan kedua kakinya itu akan seseorang, kecuali tempat itu lapang, tiada sempit, kebanyakan duduknya menghadap kiblat. Beliau memuliakan siapa yang masuk ke tempatnya, sehingga kadang-kadang beliau bentangkan kainnya untuk orang yang tiada hubungan kefamilian dan susuan di antara beliau dan orang itu, di mana orang itu akan duduk di atas kain tersebut. Beliau mengutamakan untuk orang yang masuk ke tempatnya dengan kasur yang di bawah duduknya. Kalau orang itu enggan menerimanya, niscaya beliau berazam sehingga orang itu memperbuatnya. Dan apa yang dipilih oleh seseorang, melainkan orang itu menyangka bahwa dialah orang yang termulia pada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya bagian dari wajahnya yang mulia. Sehingga tempat duduknya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah lembutannya, kebagusannya, dan penghadapannya adalah bagi orang yang duduk itu. Dalam pada itu, majelis Nabi SAW adalah majelis yang bersifat malu, merendahkan diri dan amanah, penuh kepercayaan. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا وَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْبَقْدُ مِنْ حَوْلِكُ. Artinya, Maka dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah mereka akan lari dari keliling engkau. Surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabatnya dengan kunia mereka karena kemuliaan mereka dan menarikkan hati mereka. Dan beliau memberi gelar kunia bagi orang yang tiada mempunyai kunia. Lalu beliau memanggil dengan kunia yang diberikannya. Catatan, kunia ialah gelar yang didahului dengan perkataan Abu, seperti Abu Abdillah, atau dengan perkataan Ummu, seperti Ummu Kalsum. Beliau memberi juga gelar kunia kepada kaum wanita yang mempunyai anak, dan wanita-wanita yang tiada beranak, beliau mulai memberikan kunia untuk mereka. Beliau memberikan gelar kunia kepada anak-anak, maka lemah lembutlah hati mereka. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terjauh dari kemarahan dan yang paling lekas melerai sesuatu. Beliau manusia yang paling menyayangi manusia, manusia yang terbaik bagi manusia, dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan tidaklah suara dikeraskan pada majelisnya apabila beliau berdiri dari majelisnya lalu membaca, Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci engkau, wahai Allah Tuhanku, dan dengan pujian kepada engkau aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepada engkau. Kemudian beliau bersabda, bacaan itu diajarkan kepadaku oleh Jibril alaihissalam. Penjelasan, perkataan dan ketawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling fasih tutur katanya dan yang paling enak bunyi perkataannya. Beliau bersabda, aku orang Arab yang terfasih. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Sa'id Al-Qudsi. Bahwa penduduk surga berbicara dalam surga dengan lugat atau bahasa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Adalah beliau sedikit berkata-kata, mudah perkataannya. Apabila beliau bertutur kata, maka tidak berkata-kata yang tidak perlu. Dan kata-katanya itu adalah seperti mutiara yang tersusun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada mendatangkan perkataan seperti kamu mendatangkan ini. Perkataannya adalah sedikit dan kamu menyusun kata-kata itu seperti demikian. Para sahabat itu berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling ringkas perkataannya. Dengan itu Jibril datang kepadanya. Dan perkataan beliau dengan ringkas atau ijaz itu telah mengumpulkan semua yang dikehendakinya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata-kata dengan kata-kata yang menghimpun segala maksud. Tiada kata-kata yang berlebihan dan yang keteledoran. Seakan-akan sebagian dengan sebagian dari perkataan beliau diikuti oleh keberhentian sejenak yang dapat dihafal oleh pendengarnya dan dapat dipeliharakannya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keras suaranya, manusia yang terbagus bunyi suaranya. Beliau itu lama diam, tiada berkata-kata pada yang tiada diperlukan. Beliau tiada mengatakan yang tiada baik atau perkataan mungkar, dan tiada mengatakan pada waktu senang dan pada waktu marah selain yang benar. Beliau berpaling dari orang yang berkata-kata tidak baik Beliau berkata dengan kinayah atau dengan kata-kata sindiran mengenai hal yang perlu dikatakan, perihal yang tiada disukainya. Apabila beliau berdiam diri, lalu teman-teman duduknya berkata-kata, dan tiada beliau berebutan pada pembicaraan, dan beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh dan nasihat. Beliau bersabda, jangan kamu memukul Al-Quran, sebagiannya dipukul dengan sebagian yang lain. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas beberapa wajah atau bentuk pengertian. Dirawikan atau berani dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbanyak senyum dan ketawa di muka sahabat-sahabatnya. Dan yang banyak takjub dari apa yang dipercakapkan mereka. Dan yang banyak mencampurkan dirinya dengan mereka. Kadang-kadang beliau tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya. Dan kadang-kadang, dan adalah ketawa para sahabatnya di sisinya itu tersenyum karena mengikuti dan memuliakannya. Para sahabat itu berkata bahwa pada suatu hari datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW merubah warnanya yang dibantah oleh sahabat-sahabatnya. Orang Arab Badui itu ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu. Lalu para sahabatnya berkata, jangan engkau perbuat, hai Arab Badui. Sesungguhnya kami membantah perubahan warnanya. Arab Badui itu menjawab, biarkanlah saya bertanya. Demi Allah yang mengutuskannya dengan kebenaran menjadi Nabi, aku tiada akan meninggalkannya sebelum dia tersenyum. Lalu Arab Badui itu berkata, wahai Rasulullah, telah sampai berita kepada kami bahwa Al-Masih, yakni Dajjal, akan datang kepada manusia dengan membawa roti berkuah. Dan manusia itu telah binasa kelaparan. Apakah engkau berpendapat bagiku, demi ayah dan ibuku, bahwa aku mencegah dari roti berkuah itu karena memelihara dan membersihkan diri sampai aku binasa karena kurus? Atau aku jadikan tangan ke dalam roti yang berkuah, sehingga apabila perutku telah penuh kekenyangan, lalu aku bermain dengan Allah dan aku kafir dengan Dajjal itu? Para sahabat itu menerangkan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ketawa sehingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, tidak, tetapi Allah akan mengkayakan engkau dengan apa yang dikayakannya orang-orang mukmin. Para sahabat itu berkata, adalah Rasulullah SAW di antara manusia yang terbanyak senyum dan terbaik jiwa selama tidak turun membaca kepadanya Al-Quran. Atau beliau menyebut kiamat atau berpidato dengan pidato pengajaran. Adalah Rasulullah SAW apabila gembira dan senang, sebaik-baik manusia dalam kesenangan. Kalau beliau memberi pengajaran, niscaya beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh. Dan kalau beliau marah, maka tidaklah kemarahannya itu selain karena Allah yang tidak dapat sesuatu bangun menghalangi kemarahannya. Begitu juga kepada semua urusannya. Dan apabila terjadi sesuatu urusan, maka beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan beliau melepaskan diri dari urusan itu dengan daya dan tenaga dan memohonkan turun petunjuk atau hidayah Allah. Beliau berdoa, Allahumma arinil haqqo haqqo wa atabbi'ahu warinil mungkaro mungkaro warzukni tinabahu wa'idni min ayas tabiha alayya al-ayah, yang artinya, wahai Allah Tuhanku, perlihatkanlah akan aku kebenaran itu kebenaran, lalu aku mengikutinya. Perlihatkanlah akan aku kemungkaran itu kemungkaran dan anugerah aku untuk menjauhkannya. Lindungilah akan aku dari yang meragukan atasku, lalu aku mengikuti hawa nafsuku tanpa petunjuk dari engkau. Jadikanlah hawa nafsuku patuh mentaatimu. Ambillah keridhaan diri engkau, ya Allah, dari diriku dan keafiatan. Dan tunjukilah aku bagi kebenaran yang aku perselisihkan padanya dengan keizinan engkau. Bahwasannya engkau menunjuki siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dirawikan Al-Mustaghfari dari Abu Hurairah. Penjelasan. Akhlak dan adab kesopanan Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan apa yang didapatinya. Makanan yang paling disukai ialah makanan yang berada di atas dofaf. Dofaf ialah makanan yang banyak tangan memakannya. Apabila hidangan telah diletakkan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatan maskuratan tasilu biha nikmatal jannah. Dengan nama Allah, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah hidangan ini nikmat yang disyukuri dan sampai nikmat surga dengan dia. Diriwayatkan An-Nasa'i. Banyak kali apabila Rasulullah SAW duduk makan, beliau merapatkan antara kedua lututnya dan antara kedua tapak kakinya, sebagaimana duduk orang yang mengerjakan sholat. Kecuali lutut yang satu berada di atas lutut yang satu lagi, dan tapak kaki yang satu di atas tapak kaki yang satu lagi. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku ini hamba. Aku makan sebagaimana hamba makan, dan aku duduk sebagaimana hamba duduk. Diriwayatkan Abdul Razak dari Ayub. Beliau tiada memakan makanan yang masih panas, dan beliau bersabda, makanan yang masih panas itu tiada mempunyai barokah. Sesungguhnya Allah tiada menganugerahkan api untuk makanan kita. Maka dinginkanlah makanan itu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Makanan yang berada di depannya. Beliau memakan dengan tiga anak jarinya. Kadang-kadang beliau meminta tolong atau menambahkan dengan anak jari keempat. Dan beliau tiada memakan dengan dua jari. Dan bersabda bahwa yang demikian itu cara setan makan. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas. Utsman bin Affan radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kue atau faludzat, nama semacam kue dalam bahasa Persia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kue itu sambil bertanya, "Kue apa ini, hai Abu Abdillah?" Utsman bin Affan radhiyallahu an menjawab, "Demi bapak dan ibuku, kami masukkan minyak samin dan madu lebah dalam periuk dan kami letakkan atas api. Kemudian kami panaskan sampai mendidih. Kemudian kami ambil tepung gandum yang halus dan telah ditumbuk, lalu kami aduk atas minyak samin dan madu lebah itu dalam periuk. Kemudian kami gerak-gerakkan dengan cambuk sehingga ia masak. Lalu jadilah seperti yang kau lihat." Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa makanan ini bagus.